dua, hiji dua tilu. Eta terangkanlah. Tung tung tung tung. Eta terangkanlah. Tung tung tung tung tung. Eta jiwa yang